الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله kita kembali melanjutkan pelajaran kita di syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai kita pada rukun yang kelima. Masih kita di hadis yang pertama. Qala hafidhahullah ta'ala ar-ruknul khamis, rukun yang kelima dari rukun-rukun Islam. Kata beliau, hajju baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila, menaikkan ibadah haji ke tanah haram bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Wal hajju ma'nahu fil lughati al-qasd, haji secara makna bahasa, secara bahasa maknanya adalah al-qasd, sengaja melakukan. Wa amma bisyara fahuwa qasdul baitil haram liada'i manasikil haji wal umrati taqarruban ila Allah jalla wa ala. Adapun haji sesuai dengan istilah syar'inya adalah qasdul baitil haram, sengaja mendatangi baitul haram liada'i manasikil haji, untuk menunaikan manasik haji dan umrah, taqarruban ila Allah sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah jalla wa ala. Fal hajju wal umratu ibadatan lillah, maka haji dan umrah ini merupakan ibadah untuk Allah azza wa jalla. Walakinna makanahuma wa mahillahuma fil masjidil haram wa ma hawlahu minal masyair, akan tetapi tempat pelaksanaannya di Masjidil Haram dan daerah wilayah sekitarnya dari masyair. Falau annahu hajja ila ghairil Ka'bah, seandainya ada seorang melakukan haji ke selain Ka'bah atau Masjidil Haram, falan yuqbala hajjuhu, maka hajinya tidak akan diterima. Seperti sebagian orang melakukan ibadah haji di tempat-tempat tertentu, di gunung-gunung tertentu sesuai dengan aliran kepercayaan dan keyakinan kelompok tertentu, atau di kuburan tertentu. Subhanallah. Bahkan sebagian orang-orang membuat manasik haj inda qabri fulan, manasik haji di kuburannya fulan. Barakallahu bikum. Dan mereka sangat yakin bahwa haji di tempat-tempat itu lebih utama berlipat-lipat kali ketimbang haji di Baitullah. Allah musta'an. Di sini katakan oleh beliau, "Falau annahu hajja ila ghairil Ka'bah fala yuqbal hajjuhu." Ini menunjukkan bahwa ada yang melakukan perbuatan ini, haji bukan ke Baitullah. "Wa idza taqada annahu yahujju ila qabrin aw ila dharih aw ila tibinayatin au ila syajarin fa innahu yartaddu an dinil Islam." Wa idza i'taqada annahu yahujju, dan kalau dia meyakini bahwa dia boleh haji ke kuburan, au ila dharih, dari itu pusara atau makam, au ila binayah atau bangunan-bangunan tertentu, barakallahu bikum, sebagaimana sebagian ikhwah dulunya menceritakan ketika mereka mencoba untuk jalan-jalan ke tempat pariwisata yang konon katanya dulunya wali-wali ada di daerah situ. Selesai muter-muter, guide-nya ini mengatakan, "Dek, sebenarnya kalau kita sudah muter beberapa kali di sini itu sama seperti haji ke Mekah." Subhanallah. Kalau sudah berapa kali muter katanya di daerah sini, itu sama seperti haji ke Mekah. La haula wa la illa billah. Rusaknya keyakinan. Dan bukan cuma ini pondok pesantren yang baru-baru ini yang dipermasalahkan. Tokohnya kan mengatakan enggak perlu jauh-jauh haji. Ya kan? Tanah kita ini tanah suci. Tanah Indonesia. Allahu Akbar. Ridha. Ini termasuk kemurtadan. Wallahul musta'an. Ini pimpinan pondok pesantren terbesar. Keyakinannya seperti itu modelnya. Baik. Kata Syekh rahimahullahu taala di sini, "Wa idza i'taqada annahu yahujju ila qabrin aw ila dharihin aw ila binaya aw ila syajarin," hajinya ke kuburan tertentu. Dharih, yakni pusara tertentu atau bunyan bangunan tertentu, monumen-monumen, au syajarin atau pohon tertentu, fa innahu yartaddu an dinil Islam, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Falaysa hunaka syai'un yuhajju ilaihi illa baitullah azza wa jalla al-baitul atiq. Maka tidak ada satupun tempat yang boleh kita menunaikan ibadah haji kecuali baitullah azza wa jalla, ini al-baitul atiq, Ka'bah. Fatu'adda manasikul haji wal umrati indahu wa haulah. Maka disanalah kita melakukan ibadah haji dan umrah. Di Ka'bah dan di sekitarnya. Kama amar Allah, sebagaimana Allah memerintahkan. Wal haji fi zamanin makhsus. Itu pun pelaksanaan ibadah haji di waktu-waktu khusus. Barakallahu fikum. Sebagian orang kufar ketika terjadi tragedi Mina beberapa tahun yang lalu. Mereka mengatakan, kenapa sih harus di satu waktu, dibagi-bagi saja di bulan sekian, satu tahun 4 kali haji ke, supaya tidak numpuk orang. Ini karena kedunguan mereka, karena ketidaktahuan mereka. Walillahilham, masyair di sana dijaga oleh orang-orang saleh, orang-orang yang paham tentang ketauhidan. Sehingga difasilitasi dengan fasilitas luar biasa. Makkahnya sendiri, Arafahnya, Minanya, luar biasa. Jadi fasilitas luar biasa. Jadi mamlakah betul-betul menggelontorkan dana yang luar biasa untuk itu. Jadi Masjid Nabawi juga demikian. Full AC. Sehingga orang nyaman berada di dalam masjid, senang untuk berada di dalam masjid, tidak mau keluar karena sejuk. Masya Allah, bersih, harum. Fasilitas-fasilitas sungguh sangat luar biasa. Baik. Amanah. Tidak tahu seandainya negara-negara lain yang mau mengambil alih, mereka akan mengusulkan untuk pelaksanaan ibadah haji hendaknya bukan cuma Saudi saja, tapi negara-negara yang lain mengambil alih. Subhanallah. Baik. Tidakkah mereka lihat begitu hebat luar biasanya negeri Saudi dalam menjaga, baik, memuliakan Baitullah dan membangunnya sedemikian rupa, memfasilitasi senyaman mungkin, seaman mungkin orang-orang yang melakukan ibadah di sana. Masya Allah. Fatu'adda manasikul haji wal umrati indahu wa haulahu. Maka di sana lah dilakukan manasik haji dan umrah dan di sekitar. Barakallahu fikum. Di sekitarnya kama amarallah, wal hajju fi zamanin makhsus, dan haji itu pun dilakukan di waktu tertentu, kama qala ta'ala al hajju ashhurum ma'lumat, haji itu dilakukan di bulan-bulan yang maklum, yang diketahui. Amal umratu fa fi kulli sanah, laisa laha waqtun muhaddad. Adapun umrah terserah, kapanpun orang boleh melakukannya sepanjang tahun. Wa qala ta'ala man istata'a ilaihi sabila lamma kana al-hajj yahtaju ila nafaqatin wa yahtaju ila mu'natin wa yahtaju ila safarin wa fihi mashaqqa syarata Allahu liwujubihi al-istita'ah. Ketika haji itu butuh nafkah. Nafkah itu ya biaya untuk perjalanannya. Barakallahu fikum. Biaya untuk orang yang ditinggal di tanah air. Wa yahtaju ila mu'nah, bekal. Wa yahtaju ila safar, butuh perjalanan, butuh kendaraan. Wa fihi masyaqqah, dan perjalanan itu pun melelahkan. Syaratallahu liwujubihi al-istita'ah. Maka Allah mempersyaratkan untuk kewajibannya ini harus ada istita'ah. Kalau Anda tidak mampu, maka tidak wajib. Fal istita'atu takunu bil mal wa takunu bil badan tayyib wa amnu safar. Maka istita'ah ini dengan harta benda tayyib wa takunu bil badan, dan juga dengan anggota tubuh yang sehat. Walaupun uangnya numpuk, kalau dia tidak sehat, tidak mampu melakukan perjalanan, dia tidak wajib juga. Sehat luar biasa tapi tidak ada duit, dia tidak wajib. Sehat juga banyak duit tapi tidak aman dalam perjalanannya, juga tidak wajib. Misalnya terjadi peperangan, barakallahu fikum, di Makkah atau di sekitarnya, atau perjalanan menuju sana yang orang mengkhawatirkan keselamatannya, maka tidak juga wajib. Faman istata'a bi badanihi wa laysa indahu mal fa laysa 'alaihi hajj. Maka siapa yang mampu dengan badannya, badannya kuat sehat, tapi dia tidak memiliki harta, tidak ada duit, fa laysa 'alaihi hajj, maka tidak ada kewajiban haji untuknya. Faman istata'a bi malihi walakin la yastati'u bi badanihi. Barang siapa yang mampu dengan hartanya tapi anggota tubuhnya tidak bisa, tidak sehat dia, fainahu yuwakilu man yahujju anhu, maka dia boleh mewakilkan kepada seseorang untuk menghajikannya. Walamma kana al-hajj syaqqan wa ba'id al-makan ala ba'd al-muslimina yassarahullahu wa ja'alahu marratan wahidatan bil umri ma'al istita'. Dan ketika haji itu syaqqan, yani berat, wa ba'id al-makani ala ba'd al-muslimin, dan sangat jauh tempatnya untuk sebagian kaum muslimin, yasarahullahu wa ja'alahu marratan wahidatan, Allah memudahkan untuk umat ini, dan Allah menjadikan wajib haji itu cuma satu kali seumur bagi siapa yang mampu. Wa man zada 'anil marratil wahidati fa innahu tatawwu, dan barang siapa yang menambah dari satu kali haji, masih mau haji lagi, masih mau haji lagi, maka itu adalah tatawwu, yang wajib cuma satu kali. Kama fil hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Sebagaimana dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian melakukan ibadah haji, maka hendaknya kalian melakukan ibadah haji. Faqala rajulun akullu amin ya Rasulullah. Maka seorang berkata, ya Rasulullah, apakah setiap tahun kami harus melakukan ibadah haji? Fasakata hatta qalaha salasan. Rasulullah hanya diam sampai orang ini bertanya tiga kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Seandainya aku mengatakan iya, maka akan wajib untuk kalian melakukan ibadah haji setiap tahun. "Wa la mastata'tum," sementara kalian tidaklah mampu untuk itu. "Fal hajju marratun wahidah." Baik. Maka haji itu cuma satu kali, walillahil hamd. Hada huwal fardu, ilah yang wajib. Wa ma zada alal marati fahuwa tatawu. Adapun lebih dari satu kali, maka itu adalah sunnah, yaitu tatawu. Fahadi arkanul islamil khamsa, ilah lima rukun islam. Wal hajju ma'ahul umrah, dan haji bersamanya dengan umrah. Li anna fi ba'di riwayati hadithi Umar radhiyallahu anhu, wa anta hujja wa ta'tamir. Di sebagian riwayat kata Rasulullah SAW, hendaknya engkau haji dan umrah. Wal umrah itu sama al-hajjul asgar, dan umrah terkadang juga dinamai dengan haji kecil. Tsumma sa'alahu 'anil iman, kemudian Rasulullah ditanya tentang iman. Faqala akhbirni 'anil iman, kabarkan kepada aku tentang iman. Jibril berkata demikian. Faqala sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik. Al-iman huwa hadhil arkan al-batinah. Iman itu inilah rukunnya, rukun yang batin yang menjadi keyakinan kita. Wahu billuha at-tasdiqul jazim alladhi la ya'tarihi syakkun. Dan secara bahasa tasdiqul jazim, bukan tasdik saja, bukan cuma sekedar membenarkan, tapi iman itu adalah at-tasdiqul jazim alladhi la ya'tarihi syakkun, yang tidak di campuri dengan keraguan. Barakallahu fikum. Baik. Tasdik membenarkan, barakallahu fikum, tanpa sedikit keraguan dengan menjalankan kelaziman-kelazimannya. Barakallahu fikum. Seandainya ada orang mengatakan saya beriman, saya percaya, tapi tidak melafadzkan dan tidak mau tunduk pada syariat Allah, maka tidak dinyatakan dia sebagai seorang beriman. Jadi iman itu harus apa? Ada perlakuan. Barakallahu fiik. Taib, al-imanu billah disebutkan oleh para ulama kita, taib al-imanu biwujudihi wal imanu bi rububiyatihi wal imanu bi uluhiyatihi wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Ini lima. Itu berapa? Iman wujudihi 4, bi wujudihi, bi rububiyatihi, uluhiyatihi, wa asma'ihi wa sifatihi. 4 ini baru dikatakan seorang itu beriman. Barakallahu fikum. Kalau ada orang mengatakan Allah tidak ada itu pencipta, Allah itu tidak ada, kata dia, Allah itu tidak ada, ini ateis dia. Tuhan itu tidak ada secara umum. Apakah Allah atau yang lainnya, pokoknya dia mengatakan tidak ada, tidak ada Tuhan, maka dia ateis. Barakallahu fiik. Maka suatu ketika Abu Hanifah, dalam kisah Abu Hanifah, didatangi orang ateis. Barakallahu fiik. Untuk mengajak dialog. Dan mereka mengatakan tidak ada yang namanya pencipta itu. Jadi alam semesta ini muncul dengan tiba-tiba. Barakallahu fikum. Sebenarnya suatu alam muncul dengan tiba-tiba tidak masuk akal. Dan alam ini menciptakan dirinya juga lebih tidak masuk akal lagi. Paham? Jadi harus kita meyakini yang ketiga, ada yang menciptakannya. Ada yang menciptakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Baik. Apakah mereka tercipta? Apakah mereka muncul begitu saja, langsung ada, atau mereka menciptakan diri mereka masing-masing? Suatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak ada tidak bisa menciptakan dirinya, kan demikian? Mustahil sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan dirinya. Namanya juga tidak ada, dia tidak ada. Kemudian sesuatu yang tidak kemudian sesuatu muncul secara tiba-tiba, sesuatu yang tidak mungkin. Terjadilah kesepakatan antara orang-orang yang ingkar terhadap adanya Tuhan, adanya pemelihara, adanya pengatur. Sepakatlah untuk bertemu dengan Abu Hanifah. Kemudian setelah bertemu, orang-orang ini pun mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang alam semesta ini? Kata Abu Hanifah, tunggu dulu, aku ini lagi berpikir tentang adanya kapal laut yang berisi muatan yang sangat banyak, barang-barang, makanan-makanan. Kemudian kapal laut ini merapat ke dermaga, tanpa ada nakoda, tanpa ada anak buah kapal, tanpa ada buru angkut, tanpa ada orang-orang, barang itu turun dengan sendirinya ke pelabuhan. Setelah semuanya barang turun, kapal itu pun beranjak pergi meninggalkan dermaga. Mereka-mereka yang tadi kau berpikir tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Kau berpikir tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Mana mungkin ada kapal begitu besar tidak ada nahkoda, tidak ada anak buah kapal, tidak ada yang ngangkat, tidak ada yang mindahkan, tidak tahu-tahu. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Tidak ada akal ente ini kalau begini model. Kata Abu Hanifah. Masalah kapal saja Anda mengatakan tidak masuk akal kalau tidak ada yang ngatur, tidak ada yang ngurusi. Sementara alam semesta ini begitu serasi, begitu harmonis, begitu indah, begitu teratur. Matahari terbit, terbenam, bergantinya siang dan malam, dan seterusnya. Adanya makhluk ini, adanya makhluk itu, saling menguntungkan, saling memberi manfaat, saling memberi faedah. Berjalan dengan indahnya, berjalan dengan harmonisnya, berjalan dengan... Tidak ada yang ngatur itu. Akhirnya mereka pun bungkam. Mereka sadar bahwa mereka diajak bicara sesuai dengan pola pikir mereka. Alam ini tidak akan mungkin sedemikian rupa indahnya, teraturnya, serasinya, harmonisnya. Kalau tidak ada yang ngatur, tidak ada yang cipta. Soalnya yang tidak mungkin. Tahu-tahu ada kapal muncul, entah dari mana. Kan tidak masuk akal. Kemudian merapat ke dermaga. Barang-barang yang ada di atas turun dengan sendirinya. Orang-orang akan mengatakan, kalau tidak kelihatan hantu berarti, atau jin atau apa, berarti ada. Tetap ada. Mau manusia, mau jin, mau apa, pokoknya ada. Wala halaqata illa billah. Kita kembali, barakallahu fiikum. Jadi iman itu adalah apa? At-tasdiqul jazim alladzi la ya'tarihi syak. Pembenaran yang pasti, yang tidak dibubuhi, tidak dicampur dengan keraguan. Wa ma bi syarifah huwa qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb. Adapun secara syar'i, iman itu adalah ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalb, dan keyakinan dengan kalbu, wa amalun bil jawarih, dan beramal dengan anggota tubuh. Yazidu bi taati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan, akan berkurang dengan kemaksiatan. Hada huwal imanu inda ahli sunnah wal jamaah. Inilah definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Khilafah lil murji'ah. Ini berbeda dengan orang-orang murji'ah alladzina yaquluna al-iman huwa at-tasdiqu bil qalb. Orang-orang murji'ah, mereka mengatakan iman itu yang penting Anda percaya dalam hati Anda. Awit tasdiqu bil qalbi wa nutq bil lisani faqat. Atau Anda meyakini dengan kalbu dan mengucapkannya dengan lisan. Syahadah. Walairul amalu bihi, dan tidak masuk ke perhitungan iman amal perbuatan. Jadi akhirnya apa? Sejelek apapun Anda, yang penting Anda yakin, berarti Anda tetap beriman sempurna iman Anda. Mau pamabuk, mau pezina, mau pancuri, mau apa, yang penting Anda percaya, Anda telah syahar, Anda tetap sempurna iman Anda. Ini menurut orang-orang murji'ah. Adapun orang-orang ahlus sunnah, ya, Anda sesuai dengan amalan Anda. Begitu Anda memperbanyak ketaatan, berarti iman Anda naik. Begitu Anda memperbanyak kemaksiatan, berarti iman Anda turun. Bahkan boleh jadi habis, hilang. Hada qawlu mardud. Pendapatnya orang-orang murji'ah ini tertolak. Fala budda minal amal. Untuk Anda beriman, dikatakan beriman, harus Anda beramal. Amal inilah sebagai pembuktian iman kalian. Seadanya ada orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya percaya. Kemudian enggak sholat, enggak puasa, enggak ini, enggak itu, enggak. Pokoknya enggak ada. Dan semua larangan dilanggar. Dia mabuk, dia barakallahu fikum. Dia menyembah kuburan, dia macam-macam. Semua dilanggar oleh dia. Mau dikatakan dia beriman? Subhanallah. Fala budda minal amal wa la yakunu insanu mu'minan bidunil amal. Tidak akan bisa dikatakan seorang itu mukmin kalau tidak dia beramal. Hatta walau saddaqa biqalbihi walau nadaqa bilisani. Walaupun dia membenarkan dalam kalbunya, walaupun dia mengikrarkan dengan lisannya. Walam yakun bil amali, sementara dia tidak mau beramal sebagai satu keharusan iman. Walaysa lahu udhrun yamna'uhu minhu, sementara dia tidak memiliki udzur yang menghalangi untuk dia melakukannya. Falaysa bimumin, maka dia bukanlah orang yang beriman. Li'anna Allah Subhanahu wa taala dzakara al-imana maqrunan bil amal, karena Allah senantiasa atau sering menyebutkan dalam Al-Qur'an iman itu bergandengan dengan amal. Fi katsirin minal ayat, di banyak sangat ayat. Walam yaktasir ala dikri imani faqat, Allah tidak menyebutkan sekedar beriman saja. Qala ta'ala innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatun imaanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqiimuna as-salaata wa yumaritsunahum bikun ulaika humul mu'minuuna haqqan. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala akan tergetar hati mereka. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan bertambah iman mereka, dan kepada Allah Rabb mereka mereka bertawakal. Siapa mereka ini yang beriman ini? Alladzina yuqimuna sholata, yang mereka menegakkan sholat. Ini orang-orang beriman ini menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan pada apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka mereka infakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka inilah orang-orang yang beriman, betul-betul beriman. Adapun yang tadi yang tidak ada amalnya hanya sekedar pengakuan. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jaharu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shaliqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu sama sekali, wa jaharu, dan mereka jihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa-jiwa mereka, ulaika humus shaliqun, mereka-mereka itulah orang yang jujur dalam pengakuan iman mereka. Maka kalau ada orang beriman, mengaku beriman tapi tidak beramal, maka pengakuan mereka dusta. Wa fil hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'u wa sab'una aw bid'u wa sittuna syu'bah. Dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu bid'u wa sab'un, lebih dari 70 atau lebih dari 60 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling di bawahnya, paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit tariq, menjauhkan perkara-perkara yang mengganggu dari jalan, apapun itu. Apakah itu air, apa batu, beling atau lubang. Dari lubang dengan cara menimbunnya, menimbunnya atau menambalnya atau apalah. Barakallahu fiikum. Atau pohon tumbang, pohon roboh. Barakallahu fiikum. Nah, disingkirkan semua, termasuk bagian dari iman. Kan amal saleh. Amal. Barakallahu fiikum. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu cabang dari cabang-cabang keimanan. Hadis hadis itu bi anna al-imana qaulun wa amal. Hadis ini menunjukkan bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan dan keyakinan. Lianahu qala afdaluha qaulu la ilaha illallah. Karena dalam hadis ini Rasul mengatakan afdaluha qaulu, berarti qaul. Hada qaulun bil lisan wa adnaha imatatul adhan at-tariq wa hada amal. Barakallahu fikum. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan ini adalah amal. Wal haya'u syubhatun minal iman wa hadza fil qalbi, amalul qalb. Jadi ada amal lisan dengan syahadat itu, ada amal qalbu seperti apa? Al haya, dan ada amal jawari seperti imatatul adhan at-tariq. Fadalla ala anna al imana yatakawwanu min hadhihi al umuri tsalatsa. Maka di sini menunjukkan bahwa iman itu harus terkumpul tiga perkara ini. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, dan perbuatan. Faman tarakal amala nihaiyan walam ya'mal ma'a kudratihi ala dzalika wa imkaniyatil amali fa innahu laysa bimumin. Barang siapa yang meninggalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni nihaiyan semua, walam ya'mal ma'a kudratihi, dan tidak mau mengamalkannya padahal mampu, tidak ada yang menghalanginya. Ala dalika imkaniyatil amal wa imkaniyatil amal, memungkinkan sekali untuk dia berlakukan, tapi dia tidak mau. Fa innahu laysa bi mu'min, maka dia sesungguhnya bukanlah orang beriman. Amma man taraka ba'dal amali fa hada qad yakunu kafiran. Adapun sebagian orang yang melakukan perintah-perintah yang lainnya ditinggalkan, kan dia kunu kafir, bukan dia kunu naqsal iman. Boleh jadi dia kafir, boleh jadi dia kurang imannya. Tapi fa idza taraka salata fa huwa kafir. Ini pendapat beliau. Kalau dia meninggalkan salat, maka dia kafir, kama fil hadits wal ayat, sebagaimana dalam hadits dan ayat. Amma idza taraka syai'an minal a'mali ghaira salati fa innahu yakunu mu'minan naqsal iman. Adapun yang meninggalkan amalan-amalan selain salat, maka dia imannya iman yang kurang, ashabil kabair lati duna syirik, sama seperti pelaku dosa-dosa besar selain dosa syirik. Wallahu musta'an. Jadi harus terkumpul tiga poin ini. Wallahu musta'an. Taib, ini tentang masalah taib haji, kemudian masalah al-iman. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.